Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Khataman kita hari ini insyaallah Al-I'rabu. I'rab dari simbol contoh-contoh semua. Riyandi dibaca Riyandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Faqara asyarihu Hafizahullahu ta'ala. Al-i'rabu la tas'aru an asya'a. La tas'aru la harfun nahyin wa jazmin. Tas'aru fi'ilun mudari'un majazumun billa wa alamatu jazmihi hatfun nuni. Wawawul jama'ati domirun mutasirun mabiniun ala sukun fi mahatni rafa'in fa'ilun. An asya'a an harfu jarin asya'a ismun majrurun bi'an wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan al-kasrati li'annahu mamnu'un minasyarafi wal-jaru wal-majruru muta'alliqani bil-fi'li. Baik, apa makna minasyarafnya itu? Berapa illah? Asya' illatun wahidah. Apa ya? Alif, ta'nis, mamdudah. Ahsantum. Terus. Asani laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Mana syahidnya? Mawatina. Mawatina. Terus. Laqad allamu waqi'atun fi jawabi qasamin mahdhufun. Qad harfu tahqiqin. Nasarakum qasamin mahdhufin. Ya, ada qasam mahdhuf. Terus. Nasarakum nasara fi'lun madin. Warakapu domirun mutasilun mabniyun fi mahadi nasbin mafurun bih muqaddamun. Allahu lafzul jalalah fa'ilun mu'akharun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhirihi. Fi mawatina fi harfu jarrin mawatina ismun majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minasyarafi. Baik, terus. Kasratin na'atun tabi'un lima qabrahu majrurun mithluhu wa alamatu jarihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirihi. Nah. Al-thalithu wa laqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha. Baik, syahidnya mana? Masabih. Terus. Wa laqad arwa'u isti'nafiyatun. Berarti jumlah selain nanti jumlah musanafah. Ya, terus. Wanamu waqi'atun fi jawabi fi jawabin qasamin mahdhufin. Tayyib. Wa qad harfu tahqiqin. Zayyana fi'lun madin mabniyun 'ala sukun wa na armudghamatu fiha dhamirun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi idgham zayyana bersambung dengan ya zayyana. Terus bersambung dengan nun fa'il. As-sama'a maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirihi. Nah. Ad-dunya na'atun tabi'un lima qabrahu mansubun mithluhu wa 'alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu lita'adduri. Baik. Bimasabiha arba'u harfu jarrin masabiha ismun majrurun wa 'alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan al-kasrati li'annahu mamnu'un minasyarafi. Baik, barakallahu fiik. Terus. Ar-rabi'u alqaha ila maryama. Arqaha arqa fi'lun madin mabniyun alal fathi al-muqaddari lita'adduri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Warha'u dhamirun mutasilun mabniyun ala sukuni fi mahad dinasbin maf'ulun bihi. Baik. Terus. Ila maryama ila harfu jarrin wa maryama ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi arfathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un min asyrafi wal jaru wal majruru muta'alliqan bil fi'li. Al khamisu wa ila madyana akhahum syu'aiba wa ila madyana arwa'u harfu 'atfin wa ila harfu jarrin wa madyana ismun majrurun wa alamatu jarrihi arfathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un min asyrafi. Ilahnya apa? Alamiah apa wasfiyah? Alamiah ma'ah? Ma'lu ujma'ah. Terus? Akhahum akha maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin taqdiruhu arsalna Allahu a'lam. Arsalna akhahum. Terus? Arha'u domirun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baik. Syu'aiban badalun mutabiqun min badalun mutabiq ini disebut juga dengan badal apa? Badal kul min kul. Terus badalun mutabiqun min qawlihi akhahum mansubun misluhu wa adamatu nasbihi arfathatu. Asadisu wa auhayna ila ibrahima auhayna auha fi'lun madin mabniyun ala sukuni wana domirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'ilun ila ibrahima ida harfu jarrin ibrahima ismun majrurun wa alamatu jarrihi arfathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un min asyrafi. Terus asabi'u wa li sulaimana arriha li sulaimana anlamu harfu jarrin sulaimana ismun majrurun wa alamatu jarrihi arfathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un min asyrafi. Arriha maf'ulun bih li fi'lin mahdhubin taqdiruhu sakharana Allah sakharana wallahu a'lam. Sakharna. Nah. Sakharana Allah. Wa li Sulaiman sakharna arriha. Kami tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Terus fahayyu bi ahsan. Athaminu fahayyu bi ahsara minha. Fahayyu arfa'u rabitatun li jawabi idza. Baik, ini fa waqi'ah li jawabi idza. Nah, terus min qawlihi ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Fahayyu bi ahsana minha. Terus hayyu fi'lu fi'lun amrin mabniyun ada hatfin nuni wa waw jama'ati domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wa ra'arifu fariqatun bi ahsara arba'u harfu jarrin ahsana ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi arfathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un min asyrafi wal jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li hayyau hayyu minha min harfu jarrin warha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin bi harfil jar wal jaru wal majruru muta'alliqani bi ahsana. At-tasi'u berarti syahidnya mana? Ahsana. Bi ahsana. Alam ilahnya apa? Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Naam, wazan fi'il. Terus at-tasi'u laqad kharaqana al-insana fi ahsani taqwimin. Laqad syahidnya mana sini? Ahsan. Ahsan. Kenapa boleh kasrah? Mudhaf. Naam, mudhaf. Terus laqad anlamu waqi'atun fi jawabi qasamin mahdhufin qad harfu tahqiqin khalaqana khalaqa fi'lun madin mabniyun ala sukun wa na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun war insana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi arfathatu az-zahiratu ala akhirih fi ahsani fi harfi jarrin ahsani ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi ada kasratu az-zahiratu wa huwa mudhafun taqwimin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi ada kasratu az-zahiratu ala akhirih al-ashiru wa antum akifuna fir masajidi wa antum arwau wa wurhari antum an Nah, nanti jumlahnya itu fi mali nasbin jumlah haliyah. Terus antum an dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ini yang sahih. Nah, antum itu yang dhamirnya hanya an, sama seperti anta. Sedangkan ta-nya itu dhamir apa harful khitab. Ya, terus wa ta'u lil khitabi wa ramimu adamatun adamatu jam'i dhukuri. Nah, terus akifuna khabarul mubtada'i marfu'un wa adamatu raf'ihi rawawu niyabatan anit dhammati li'annahu jam'u jam'un mudzakkari sarimun. Jam'u mudzakkarin sarimun. Baik. Fir masajidi fi harfu jarrin ar masajidi ismun majrurun wa adamatu jarrihi ar kasratu az-zahiratu warijaru war majruru muta'anniqani bi'akifuna li'annahu ismun fa'ilun. Baik. Li'annahu ismun fa'ilin. Nah, karena dia isim fa'il. Ya. Kenapa dia boleh kasrah? Ya. Masajid karena bersambung dengan alif lam atau al. Tamarin. Lihat, da khattan tahtal ismil ladzi la yansarif fil ayati taliyah. Antum letakkan garis pada isim yang ghair musarif pada ayat berikut. Waji ayyauma idin bi jahannam yauma idhi yatadzakkaru insanu anna lahu dzikra. Mana? Sini. Ghair musarifnya? Hah? Waji'a yauma idin bi jahannama jahannama. Ya, jahannama dia majrur bil fathah. Kenapa dia majrur bil fathah? Alamiah apa wasfiah? Alamiah. Alamiah ma apa? Ma apa? Ujma. Ma ujma. Baik, ya'lamuna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila. Mana sini? Mahariba dan tamasila. Baik, apa ilahnya? Sigo mutal. Walamma raja Musa ila qaumih ghadbana asifa. Mana syahidnya? Ghadbana. Baik, ghadbana. Ya, apa ilahnya sini? Alamnya apa sifah? Sifah, sifah ma. Nah, ziyadah alif wan nun. Baik. Da dairatan 'ala al-ismil ghairil munsharif fi ma yali ya min al-kalimah. Taib, antum letakkan apa buletin itu? Mana yang ghairu munsharif? Ahmad, Zaid, Fatimah, mana aja? Ahmad munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Apa ilahnya? Alamiah ma? Wazan fi'il. Zaid munsharif. Fatimah? Ghairu munsharif. Apa ilahnya? Alamiah ma? Ta'nis. Ta'nisnya apa? Ta'nisnya apa? Labdi wa ma'nawi. Baqarah? Munsharif. Apa ilahnya? Ta'nis. Taib. Ya. Atau ghairu munsharif. Apa ilahnya? Ilahnya cuma satu. Hah? Alif, ta'nis, mamdudah. Ulama sama. Syawari sigo muntazil. Lisan lisan munsharif. Kenapa bukan ghairu munsharif padahal ziyadah alif wa nun? Karena dia bukan alam, bukan sifah. Taib. Bayin sababa man'i hadhil asma'i minasarfi. Coba antum bayin sebab jelaskan sebab dicegahnya isim-isim ghairu munsharif berikut. Al isim al mamnu minasarfi. Fawaid. Apa sebabnya? Sebab mental jumu. A'lam. A'lamu. Apa ilahnya? Wasfiyah ma'ah. Wazan fi'il. Safra'u. Apa ilahnya? Alif ta'nis mamdudah. Fi ayyi jumlatain sahra munsharifa ma'a zikri sabab. Ya. Baik. Marartu bis sahra. Ya, mana ilah mana marartu bis sahra? Marartu bis sahra'il Arab. Nah, yang mana yang ghairu munsharif? Yang pertama. Kenapa sebabnya, Pak? Hah? Kenapa dia? Taib, ya, alif ta'nis mamdudah. Nah, kalimat sebelah setelahnya itu bukan mudhofun ilaihnya. Berbeda dengan bisahra'il Arab, itu kalimat yang Arab itu mudhofun ilaihnya, maka dia bisahra'i. Nah, taib. Lihat di situ ta'rifatul waridah fil kitab, definisi. Ini pengulangan aja. Berarti ini udah selesai ya? Udah selesai, udah habis. Ya enggak apa-apa, kita baca aja. Ya, ta'rifat. Lihat kalam huwa lafdzul murakkab wal mufidu bil wada, isim huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Al fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zaman. Al fi'lu al madi huwa ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madi. Al fi'lu al mudari huwa ma yadullu ala hadasin yaqa'u fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Zamanil hadir, zaman al-an, sekarang gitu. Al-fi'l al-amr huwa ma yadullu ala hadasin yutlabu husuluhu fi zaman mustaqbal. Al-harfu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Al-i'rabu wa taghyiru awakhir kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafdan wa taqdiran. Al-bina' mabnihu al-luzumu akhir kalimati halatan wahidatan. Di luzum, tetap harokatnya begitu aja. Al-ismu mufrad huwa ma laysa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Itu isim mufrad. Jama' taksir wa madala ala aksara minasnain awis natain ma'a taghayyurin fi sigoti mufradihi. Jam'ul mu'anasit salim wa majumi'a bi alifin wa ta'in bazidatain ala mufradihi. Al-musana huwa madala ala snain awis natain bi ziyadati alifin wa nunin wa awya'in wa nunin ala mufradihi. Jam'ul mudhakari salim huwa madala ala aksara minasnain bi ziyadati wawin wa nunin awya'in wa nunin ala mufradihi. Al-asma'ul khamsah huwa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Al-af'alul khamsah hiya kullu fi'lin mudari'in ittasala bihil aliful isnain awawul jama'ah awya'ul muqatabah. Ini kalau wazan fa'ala yaf'ulu, yaf'ulu berarti yaf'ulan, taf'ulan, yaf'ulun, taf'ulun, taf'ulin. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Naibul fa'il huwa al-ismu al-marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Taib. Al-mubtada huwa al-ismu al-marfu' al-ari anil awamil al-lafziyati. Al-khabar huwa al-ismu al-marfu' al-musnadu ila al-mubtada. An-na'tu huwa tabi' al-mukammil matbu'ahu bi bayani sifatin min sifatih. Al-athfu huwa tabi' al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil athaf. Jelas ya, dia tabi' yang berada di mutawassit, berada di tengah antara dia dan maktubnya ada huruf athaf. Badan huwa tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasitatin. Al-maf'ul bih huwa al-ismu al-mansub alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Al-maf'ulul mutlaq wal-masdar. Al-mansub al-muwafiqu li'amilihi fi lafdhihi aw ma'nahu. Secara aw ma'nahu. Nah, ini kalau ma'nahu berarti enggak mesti lafadznya ya. Misalnya antum katakan ya, jalastu qu'udan begitu. Kan sama secara maknanya. Dzarfu zaman huwal ismu al-mansub itu apa namanya? Udah adzan belum? Belum. Dzarfu zaman huwal ismu az-zaman al-mansub bitaqdiri fi. Dzarfu makan huwal ismu al-makan al-mansub bitaqdiri fi. Al-hal huwal ismu al-mansub al-mufassiru liman bahama minal hay'at. Ya. Yang benar istabhama ya. Kalau Ibnu Al-Jurum menyebutkan liman bahama ya. Yang benar ini istabhama. At-tamyiz huwal ismu al-mansub al-mufassiru liman istabhama minal zawat awin nasab. Al-mustasna huwa al-ismu al-mazkur ba'da illa aw ihda akhwatiha mukhalifan lima qablaha fil hukmi. La nafiyya lil jins hiya allati yuradu biha nafyul khabar an jami' afradil jinsi al-waqi'i ba'daha. Al-munada huwa al-ismu al-matlubu iqbaluhu bi ahadi ahrufin nida'. Al-maf'ulu li ajlihi huwa al-ismu al-mansub alladhi yuzkar bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Al-maf'ul ma'ahu wal-ismu al-mansub alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'li. Al-idhafah hiya niswatun mina baina ismain ala taqdiri harfil jar. Ya, ala harfil taqdir jar, jarnya hurufnya apa? Min atau lam. Ya, kalau disebutkan gula muzaidin berarti takdirnya min apa lam? Lam. Babu sajin? Min. Babun min sajin. Gula muzaidin gulamun li zaidin. Ya, tujibu jarrasani abada. Al-mamnu minas-sarfi huwa al-ismu al-mu'rabu alladhi la yalhaqu akhiruhu al-kasratu wala tanwinu. Baik. Nah. Ya, jadwalun. Nah, yubayyinu al-marfu'ati wal mansubati wal majrurati min al-asma' wal af'al. Itu antum lihat sendiri tuh. Ya, marfu' fa'il, naibul fa'il lihat. Nah, yang paling banyak apa? Mansubat. Nah, itu dipelajari. Baik. Berikutnya irsyadatun fi tariqatil i'rab. Ya, irsyadat, petunjuk ya, dalam metode mengirab. Awalan, ifham ma'nal kalam qabla al-i'rab. Pertama antum pahami kalimat sebelum mengirab. Doroba Zaidun Amron. Lihat, pahami dulu siapa yang mukul. Doroba Zaidun Amron. Oh, yang mukul si Zaid. Nah, berarti si Zaid i'rabnya fa'il. Amron maf'ulun bih. Nah. Baik. Nah, atau pahami juga wa kallamahu rabbuhu. Ada domir. Misalkan gundul, kallamah rabbah rabbuh. Nah, ini enggak mungkin domir mutasil itu jadi fa'il, berarti dia maf'ul muqaddam yang bersambung dengan kallama, domir ha mutasil. Berarti kalimat setelahnya fa'ilun. Berarti bacanya bukan robba tapi robbu. Wa huwa mudhaf begitu. Baik, tsanian. Haddid naw'al kalimati allati turidu i'rabaha. Ya, ahiya ismun au fi'lun au harfun. Antum tentukan jenis kalimat, jenis kata yang antum inginkan i'rabnya. Apakah dia isim, fi'il, atau huruf? Nah, tentukan dulu, ya. Misalkan huruf min atau man ini. Nah, di depannya isim, berarti min. Min atau man, di depannya fi'il, berarti man. Man soma, jangan min soma. Ya, paham ke sini? Man, ya. Ada bacaan koro'ah. Man koro'ah, harfan. Jangan min koro'ah. Nah, ini berarti huruf. Ini berarti ya, huruf apa? Apa itu berarti isim, ya. Paham ke sini? Antum tentukan dulu, ini huruf, ini isim atau ini fi'il. Fa idza kanat isman masalan. Nah, jika dia isim misalnya, ibhas an mauqi'iha. Antum coba cari posisinya. Ahiya mubtada'un, apakah dia mubtada au fa'ilun atau fa'il au maf'ulun au ghairu dzalik atau yang semisalnya. Salisan metode mengirab. Idza kanatil kalimatu tahtaju ila khabarin. Nah, jika sebuah kata tersebut membutuhkan khabar, ya, fabhas an khabariha. Cari khabarnya. Fa idza ya, kalau khabarnya enggak ada, oh, lihat ada jar majrur enggak atau dharab enggak? Ya, atau ada jumlah enggak nanti bisa jadi khabar mufrad. Zaidun daraba Amron misalkan. Ah, berarti khabarnya nanti jumlah itu. Wa idza kanat tahtaju ila fa'ilin aw na'ibi fa'ilin fabahas 'anil fa'ili aw na'ibil fa'il. Nah, kalau kalimat tadi membutuhkan fi'il, fa'il atau na'ibul fa'il, cari na'ibul fa'ilnya. Rabi'an, la tu'ribil kalimata al-muta'akhirata hatta ta'rifa i'rabal kalimati al-mutaqaddimah. Ini yang penting nih keempat. Ya, jangan antum mengi'rab kata yang di depan hingga ada mengetahui i'rab kata sebelumnya. Ya, sebelumnya i'rabnya apa? Gitu. Maka baru itu di'rab. Fil fasli Zaidun. Fil fasli rajulun. Apa ini i'rab rajulun? Tentuin dulu fil faslinya itu apa. Ya, jangan antum i'rab kalimat yang belakangan, ya. Ah, ini rajulun ini apaan nih? Sampai tahu antum i'rab yang di depan. Fil fasli, oh ini jar majrur. Gitu kan? Ya, ini sebagai khobar atau muta'alliq dengan khobar mahdzub. Khamisan, ihfadz at-ta'rifat. Ya, ini penting nih, hafalkan definisi-definisi i'rab. Wastahdirha indal i'rab. Dan hadirkan hafalan antum itu di itu ketika mengi'rab. Oh, ini maf'ul mutlaq. Banyak yang enggak hafal. Ini apa namanya ya? Ah. Wah. Repot. Sadisan tadzakkari syuruta wa taqsima al-mazkurata inda kulli mas'alatin wa babin. Nah, yang keenam. Tadzakkar. Nih, antum ini apa namanya? Harus ingat-ingat syarat pembagian-pembagian ya yang disebutkan ketika inda kulli mas'alatin, pada setiap masalah dan bab, pada setiap kasus dan bab. Sabian, ihfad, suruh hafalin lagi. Hafalkan min kulli darsin, dari setiap pelajaran, misalan ma'irabihi, hafalkan setiap contohnya. Ya, beserta i'rabnya. Summa qis 'alaihi ma ya'tika minal amsalati al-musyabihati lahu. Kemudian antum kiaskan, analogikan, ya, dengan contoh yang serupa dengan itu yang datang pada anda. Ya, dari setiap itunya antum hafalin, ya, setiap pelajaran hadir itu antum tahu contoh-contohnya. Saminan yang ke-8, udbutil kalam bihasabit tadawuki wa matarahu munasiban lil maqam. Ya, tentukan kalam, antum dobitkan, kuatkan hafala itu antum, ya, al kalam, ya, tentukan kalam tersebut bihasabi tadawuk, ya, tentukan harokat kalimat berdasarkan tadawuk perasaan kita, wama tarahu, feeling kita, tadawuk feeling kita itu kemana nih, wama tarahu, dan apa yang anda lihat munasiban lil maqam, yang sesuai dengan konteks kalimat. Nah, ini kayaknya ini nih. Akhiran, ya, dan yang terakhir i'lam, dan ketahuilah, ya, anna tamaranna 'alal i'rab al-katsir wal qira'ati al-katsirah lil kalam al-mashkuri yusaiduka 'alal i'rabi sahih wa nutqi sahih. Ya. Ketahuilah bahwasanya tamarrun, ya, tamarrunna 'alal i'rab. Banyak latihan mengi'rab, ya. Wal katsir qira'ah. Ya, apa namanya al-qira'ah yang banyak, wal qira'atil katsirah banyak baca, ya, lil kalam banyak membaca kalimat, al mashkul yang berharokat itu yusaiduka. Ini ketahuilah banyak membaca i'rab kalimat yang berharokat, banyak baca buku-buku yang berharokat, yang paling bagus Al-Qur'an tentunya. Yusaiduka itu akan membantu Anda alal i'rab as-sahih untuk mengi'rab yang benar ketika baca gundul wa nutqi sahih dan apa namanya? berbicara juga dengan benar, dengan fasih. Lihat kata ba Zaidun ad-darsa, kalimat Zaidun. Ya, nauha isim, mauqi'uha posisinya fa'il, hukmuha marfu, alamatun wal alamatu ad-dhamma. Nah. Dah, selesai. Ya. Adapun i'rab suratul Fatihah antum baca sendiri, i'rab surah An-Nasr, ya, dan surat-surat pendek antum baca sendiri. Ini dibaca keluar nanti ujiannya, i'rab surat Al-Fatihah ini. Semua dihafalin. Ya. Berarti besok kita mulai langsung ujian. Ya. Enggak berleha-leha. Tapi alhamdulillah selama berapa ini? 70 pertemuan, alhamdulillah Allah mudahkan ini semua kita untuk menyelesaikan sebagaimana Allah telah memudahkan kita juga untuk menyelesaikan kajian kita sebelumnya. Sorob dasar, mata najrumia, dan hari ini selesai 70 pertemuan sejak bulan apa? Oktober ya? Iya. Yeah. Oktober. Ya, yeah, sampai bulan ini alhamdulillah. Jazakumullah khairan ala hudurikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.